Aya sahabat ngaranna Ibnu Razin sumping ka Kanjeng Rasulullah, ya Rasulullah. Naon Ibnu Razin? Tuan ngomong-ngomong jelema nu geus pae dikubur, haju engke kiamat. Sanggeus kiamat jelema dihudangkeun deui. Sanggeus dihudangkeun deui haju digiring ka masa. Abdi mandek nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus pae. Seri bae Kangjeng. Eta onam nu dikubur maka harti ya Rasulullah. Eta anu kamari teh eta model ku kapal brus bae. Ka laut kabeh paneta teh jauh huluna di mana tulangna di mana dagingna di mana eta kan dihudangkeun deui. Anu dicaplok ku buaya. Anu dilegleg ku maung. Anu dicacag-cacag jelema teh waktu perang. Anu dicacag-cacag dibegal, dipiceun. Ieu suku nu sabeulah ka anu ceulina di mana naonna di mana. Tah, abdi mah deuk nanya teh ka Kanjeng teh ka tuan teh ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah. Yes, eta mah geus kitu mah. Cek Gusti Allah. Nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun ieu. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha busram baina yaday rahmatih. Wa huwa Gusti Allah ta'ala anu niupkeun ngutus niupkeun riyaha kana sapirang-pirang angin. Sing hade angin teh loba ngaranna aya angin simal angin kaler. Aya angin janub, angin kidul, aya 10 ngaran angin dinasara teh. Aya anu timbul na ti luhur, aya anu timbul ti handap, aya anu tina taneuh, aya anu ti laut, di laut ge di jero laut aya angin. Moal oyag-oyagan eta laut lamun di handap eueuh angin. Nu mantek nu jago mah para nahoda teh neuleu angin teh lain di luhur tapi ka jero handap ka jero laut. Justru di jero laut teh aya angin nu mantak engke laut pasang ka luhur engke surut ka handap eta teh diangkat na ku angin. Aya angin anu timbul na ti tengah-tengah, aya anu ti langit, aya anu ti bumi, aya anu ti gunung macem-macem geus puguh anu ti kaler nu ti kidul nu ti kulon ti wetan mah ilah angin. Bahkan teu kabahas dina kitab aya angin anu sok kaluar di handap celeces. Eta nu leuwih bahaya mah sebenarnya. Komo keur ngaji mah haju tadi ngadahar uduk jeung endog. Geus eta mah angin racun eta mah. Aduh masyaallah. Macam-macam angin orang ya. Nu jelas saha eta nu niupkeun angin. Termasuk angin eta. Lantaran aya jelema dioperasi di opnam teu bisa hitut. Mahal orang yang tahitut. Sababaraha juta ayang bisa hitut. Masya Allah. Ngajual mobil. Juta tadi dari tumpakan lantarannya nanti bisa hitut. Asuplah ke rumah sakit. Operasi. Langsung mobil hiji hitut. Mahal yang tahitut. Teman tak bersih ayang hitut. Hitut kan. Oh masalah daripada kurang ayo dioperasi di situ. Ngan siap-siap baik. Mamang engke diukna. Teboga batur. Si aku nana emang bung diuk diri lah. Beda, tambena. Kau balaman parawan hitut baik. Oh, angel kalaku. Ulah parawan anti hitut. Kajun mulus beteng ulah hitut. Ayat te parawan. Oh, jadah yang hitut jasa. Jadi tahan. Pajar aman. Eh, hudang tetit. Ya Allah, masya Allah, masya Allah, Gusti Allah. Nailah angin, nuniupkan angin teh, Gusti Allah. Mereka kuatan terhadap angin. Tikaler ngageleyeung ka kidul, tikidul ngageleyeung ka kaler, tiwetan ngageleyeung ka kulon, tikulon ngageleyeung ka wetan. Ieu angin dibere kakuatan ku Gusti Allah. teka harti lamun angin cuma sekedar angin kok dibere kakuatan ku Gusti Allah lantaran angin masa pira angin korenganan angin tea eta tea aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jangan jagaan khazanatil ardi was samawat urang sok hadiah ka malaikat karubiyun para ahli-ahli tariqah malantaran eta malaikat karubiyun teh titangga jagaan khazinatil ard nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panon poe termasuk ieu angin jadi lamun angin teh centengna malaikat karubiyun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun hey malaikat bawa angin ti wetan ka kidul bawa angin ti kaler ka kidul bawa ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan malaikatna centengna tah pamimpinna mun di SD KM KM na asal toel malaikat. Nanti kanjeng Nabi Sulaiman tiap waktu kedatanganku malaikat maut. Cik malaikat maut. Waalaikumsalam. Nulukun baeta kajelma katamu. Kata malaikat ya disuguhan cai terdek nginum suguhan dan naon daharin terdek nginum. Jung nulukun baeta katamu. Nulukun baeta kabarana ya tamu di kanjeng Nabi Sulaiman. Tekebel malakal maut keluar pamit. Tamu nanya, tuan ayat asa. Tadi tamu emang gue nang nulukun kula baik. Tuhah tamu iya rupa-rupa biasa ente lain deh. Bangunan nulukun tuh kicup-kicup ke kula emang sah. Tamu malakal maut enteng biasa gak jawab. Kaki Nabi Sulaiman enteng biasa gak jawab. Malakal maut tamu biasa sok nabu kan dia. Ye. Kalau kan tu nelayan kau lah, baik kau nawan emang. Itu lah kau kangen Nabi Sulaiman. Oh, malakal mau teh heran kau mani. Kau nawan emang. Lantaran gis dera reket meren. Pugueta malakal mau teh ngaharewas kau kangen Nabi Sulaiman heran kapagawean Allah. Kau nawan emang. Lantaran jelema nu kuledik ku kuladi deuleukeun teh eta teh 5 menit deui bakal paehngan paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah malakal maot ge teu kaharti geus kajen ku kumaha ge tetep kula mah ngajagaan bae di ditu sesuai jeung perintah Allah. Deka harti deka deka harti jangan malakal maut aku lama deka jago ngada goan diri itu be jadi na tulisan nana diri itu payah nak kudu di negara India di luhur batu. Nggak saya malakal maut ini mah ngada goan. Deka harti jalan mana di Israel ke ni? Nyana malakal maut gus cila be di luhur batu di India ke banyak. Ayo prak kata tamu teh ya Tuhan. Kula mesin jasa lantaran dideleken baik. Pangirimkan angin be jatuhan mawawuh jeng angin. Bang kirimkeun bae kula maka India ke ka mana jeung coba eta atuh hayang kitu mah langsung kanjeng Nabi Sulaiman ya karubiyun hei malaikat karubiyun sebagai pewakil angin ya ka dia coba pangawakeun dia ya coba ka India ya torojol we angin datang ka dia lep dibawa ku angin siot datang ka India pas di batu tadi tek nah ini dia. Masya Allah Karim, Maha Kawasa Allah teka harti ku urang mah. Kos kitulah Gusti Allah. Ketika urang deuk maot di Lampung kajen ku kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae. Dilarang ku anakna deuk naon bae ka Lampung deuk naon. Henteu aing hayang ka Lampung jasa. Deuk naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ge henteu ieu mah. Kadu loba di urang, duku loba di urang, komo cau ba ambalaya di urang. Entah ingat dekat Lampung mah tu, bisa ditahan. Horenganan datang ke Lampung malah kalmaut gerkie baik. Nah siap. Ini tugas gua nih, nyampe nih. Tuh, kawah, maha kawasa Allah. Mantap kula sian sian. Ingin jalan dekat Mekah sian, di kapalnya masih paeh. Aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak malah ingin malah ke Mekah lah. Sian. Sian, jakyana. Bejaan kurang. Ayo di dia nutup sedak-sedak, ayo daun upaeh. Lo banyak yang nu perang di Suria nu pae di urang di Irak kercampuh perang nu perang teu pae kunaon di Pasir Gadung modar maha kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang, lain ku kalaparan, lain ku panyakit. Ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqa. Ilah diondang ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin. Bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin. Mantak urang ge kuari, namun urang kataekan. Asal urang daek bae aya rumusna. Ia baca, ia baca, ia baca. Tidinya engke bakal datang malaikat karubiun. Ima langsung nanya, wa ima isyarah isyarah, wa ima ngis bae urang bebeja. Engke beres. Zaman baheula mah pangkos gitu. Aja lo manang ningong nang ningong nang ningong. Wuh, sapeuting aya 7 panggung. Masyarakat kagariengan bebeja ka kiai. Kiai lah tempat terserah kiai bae. Boh, cek nyana aing pangeran meureun. Negeri kumahageun mah jadi gariung jasa, ya guys. Bada isya kiai asup ka masjid, baca ayatna, mali bejakeun ku aing ayatna besi ku sadi wirid. Kaluar engke malaikat karubiun aya naon manggil-manggil kula. Payahna angin, angin sapu ta angin. Bereskeun 7 panggung, bereskeun. Oh. Beak ku angin. Loba kajadian tak kos kitu. Masya Allah. Nurut angin. Kawali Allah mah. Ngan teu meunang sambarang. Mendingan nyanggakeun sadaya-daya baik ka Gusti Allah. Lantaran eta ceurikna bege mun diijabah doa kos kitu. Wali mah teu mah hisab bulan 2 bulan. Yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti. Urang mah pan mun diijabah doa. Wo, toh. Ate mah geus teu jauh ka aing. Aing wali, aing teh euy. Wali diomong-omong. Wa huwallazi yursilur riyah. Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat. Tinggal di toel bedek dikamanakeun arahna ieu angin teh. Dijelaskeun di dieu horenganan anginna busrom baina yadai rahmati. Angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah. Anu diayakeunana baina yadai rahmati memeh turun rahmat Allah dihareupeun rahmat Allah. Anu dimaksud rahmat Allah teh hujan. Jadi Allah deuk nurunkeun hujan teu langsung hujan. Ternyata Allah teh ngutus angin heula. Ieu angin sebagai busron pengawal ngabubungah ka masyarakat nu endek diturunan ku eta hujan. Kiraatna aya dua aya nu baca nusron aya busron namun nusron ieu teh bi makna mutafarriqah kudamal mator angin-angin anu papisah-papisah dihareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung anu di Banten Jawa Tengah anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafarriqah nusron lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan. Jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin. Jadi ieu mah angin teh angin rahmat. Masya Allah. Hatta idza aqallat sahaban siqala. Hingga angin teh mamawa sahaban siqolan mega anu loba mega anu mendung nu pohara mega di luhur hideung eta teh cai anu menang nyerot ti laut maha kawasa Allah syaribna bi bahril bahri bimail bahri. Kaula nyerot kana cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur seut blek geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus wuh hideung luar biasa. Cakus ya Allah, hei angin, dorong kacikupa. Hei angin, dorong ke Bogor. Hei angin, eta mega, dorong ke Jakarta. Dorong, orang Jakarta geus kicep, kicep. Kamana aing nyilib ye? Gasal geus deuleureuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah. Waduh, aing de ka mana ieu? Hahaha. Ai biasana mah mega teh didorong ku angin. Ku ari mah mega ngadorong Jokowi. Berbeda ya mah. Aya-aya bae eta mah. Orang eta mah mega na mega konde eta mah. Ieu mah mega didorong ku angin. Masyaallah, urang mah teu nyaho. Iyalah ayatna. Hatta idza qallat sahaban siqala. Sehingga di mana-mana angin geus mamawa kana mega anu mendung anu gede nu loba. Tergantung kumaha megana bae. Kumaha anginna dititahna ku Gusti Allah. Sok cak Gusti Allah. Bawa ka Cikupa. Bawa ke Bogor, bawa ke Jakarta, bawa ke Pandeglang. Kumaha perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Cek. Cek gara-gara turunkan sukana huli baladim mayit. Kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega. Li baladin mayitin kala taneuh-taneuh anu tandus anu tatadina geus rata eueuh jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa anzalna bihil maa maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai hujan terus bae turun wer wer wer wer wer wer wer wer hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu kerim kulai kua mulai jarara di mingkulli samarat jukut-jukut jarara dinuti dimaksud ku urang suweg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare geh jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat cokera ngagedean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah sukna huli baladim mai tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah rumanis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buahan nu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikan umatna deudeuh jeung nyaah cak Allah kana dalalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan urang kumaha deudeuhna jeung nyaahna Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa hayu pikir coba ku urang. Aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh tadah cai heseun lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jeung moal bisa hayu SMS kurang moal bisa ka jeung kumaha ge tamu urusan Allah. Urang paling geus sakieu doang ya biasana bangsa berberan kitu teh geus aya hujan tapi ieu mah encan urusan Allah. Biasana mah Oktober, November, Desember, Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu. Kunaon atuh? Maret, April, Mei kunaon aya hujan urusan Allah. Kunaonnya bisa kos kitu hujan ku pindah sih? Ulah nanyakeun ka aing ka ditu tanyakeun ka Allah. Aing mah teu wau jeung Allah, kapantogeun hulu sia ku aing sia. Wauh kan jeng Allah sia namerenanan mantak patani teriweun. Ihelah urusan anak. Urusan soal hujan, masya Allah. Minta dibacakan Fatihah parantos pupus Kiai Haji Ahmad Ghazali Serdang bin Haji Abdul Hamid. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang, nyaritakeun di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, daerah subur. Nyaritakeun di daerah Bogor malah Bogor teh geus boga julukan kota rain. Eta teh kota hujan. Nah, ieu kan geus biasa teu aneh deui. Kuari mah urang deuleuh di daerah Serang, belah kulon, jalan cai eueuh, sawah batela. Itu keneh pandegelang ka belah ditu, pegunungan, jalan cai di mana aya teu aya, sawah mah tapi araraya laleutik. Urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha, aya meureun 30 kotak mah di mana? Di Pandegelang, ulah kaget. Boh, cukup orang 70 kotak, kamu tambah sugih jasa. Can pogo. 70 kotak, barang di dalam kotakan masa meter persegi. Letik kotak kanan. Lalu orang nyaritakan di Karawang, mau boga 30 kotak, boh, lain lalagaan. Ngomong orang mana ya, orang Karawang, boga cana 30 kotak, mak, nges poharata. Wara geus dah lumayan geus. Geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan. Berarti kan luas. 30.000 3 hektar. Tapi lamun urang Pandegelang ngomong, kula alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha 30 kotak. Ambo, kula ka ambo. Kula ka helanan deuleuh lah ka ditu barang di deuleuh. Ya Karim. Aduh, masyaallah. Nah, iya ya. Sawah-sawah anu tada hujan anu hese kana cai. Ieu keur cerita di daerah urang. Lamun urang deuleuh ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga, ya Allah ya Rabbi, pasawahan sakitu legana tapi pantai aya jalan cai, tada hujan. Bahkan di deuleuh ku urang taneuhna semu putih. Yogyakarta ka ditu. Taneuhna teh semu aya lain pasir, putih. Lempung cadas hese tama kos kitu mah asal geus garing-garingnyaan hese ngabelentang kumata kurang Jawa mah eunu putih pantulan tina sawah eta sakurang Jawa nu putih aya aing putih dela saputihna urang Jawa teu percaya aing malah pantulan tina taneuhna di jerona putih. Nah, mantul ka luhur. Hideung kana beungeut. Lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar, Ciamis, Tasikmalaya. Kemudian ka Garut ka belah dieu terus ka Bandung. Taneuh teh geus hese nyaritakeun ka suburanana. Ti Bandung lewat ka dieu, ka Cianjur, ka ditu ka Sukabumi. Ka belah ditu Bogor. Geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang ge. Wow, wah harajasa. Serang sakitu mah rada lumayan Pandegelang Rangkas Betung. Oh, kaitu kan lah urang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae ka suburanana. Tapi lamun Jawa Tengah, Jawa Timur, Eueuhna naonan? Ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija, taneuh nu kurang subur bagaimana supaya subur? Dikelola lah melalui otak sekolahnya nah. Hek. Dikirim ti Jawa Tengah, masya Allah jeruk ti Jawa Tengah. Kirim samangka ti Jawa Tengah. Kirim ti Jawa Tengah, Jawa Timur teki itu melon Jawa Tengah, Jawa Timur. Ditampung nama di Jawa Barat, kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah, Jawa Timur, boga otaknya nama. Urang Jawa Barat teu kudu make otak cek cara jasa subur ieu. Deuk naon lain ngariweuh-riweuh. Jeh, pokona pelakan jadi atuh teu kudu make otak nya ngeunaan. sia mah make otak aing mah henteu, tapi eleh kur make otak. Nah, ieu cerita-cerita kasuburan nu mentek lantaran nyana mah kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna. Pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur, perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nuker main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur. Geus sabaraha taun main di zaman Bung Karno, ka Bung Harto, ka Bung Gus Dur. Bung bung bung bung. Jawa Tengah Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Timur boga otak. Keur carita urang kenyataan di urang. Keur carita informasi luar negeri nu boga perusahaan di Belanda, nu boga perusahaan di Amerika, nu boga perusahaan di Inggris, nu boga perusahaan di Australia, nu boga perusahaan di Jepang, mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur. Nu boga perusahaan di Jerman, mayoritas urang Jawa Tengah Jawa Timur. Ayalah urang Jawa Barat, ayalah urang Padang, ayalah urang Sulawesi, bandingkeun jeung urang Jawa Tengah Jawa Timur, moal meujeuh aja moal mah. Otakna luar biasa. Bantah kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur, urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh. Wow, genjleung luar biasa. Padahal mah trek eueuh deui. Encan jadi presiden kuari kakarak ge naek di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge. Can aya presiden urang Serang. Can aya presiden urang Pangodokan. Jore amat presiden lahir di Pangodokan. Moal menang-menang ngajen ku mah. Leuwih parah deui, aya deui presiden lahir di Delan. Jore nyasa tamah mah. Ambo budak. Eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan, Delan, kemudian ka ditu naon deui teh? Eta nu jore jasa mah Kobet. Keur carita kasuburan ya. Keur carita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah aya Jawa Barat. Nu mantak. Terkenal jasa julukanana. Terkenal jasa di dijieun karikatur Jawa Barat di Belanda. Karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleu. Karikaturna kumaha? Make samping si korodong nyana. Aju diu nusa beulah diangkat, nusa beulah ditindihan, sasimbut ngaroko. Eta karikatur di Belanda gede jasa, deukeut perpustakaan. Masya Allah. Ari-ari urang Jawa Tengah karikaturna teh karikatur leumpang suku katuhu, ngalengkah can datang ka handap, jasna ditindin di dieu kieu. Bari mureleng nyana neuleukeun ka hareup eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas ge geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan harudang ge dipake boloon tamat teh. Nah ieu Jawa Tengah Jawa Timur nu mentak tetep bae moal meuhi ka urang Jawa Tengah Jawa Timur otak sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare diotakan ku nyana melak naon ieu. Ayo, anu, hasilnya dibawalah ke Jakarta. Urang Bandung mah heheotan di sana. Tuit. Saya kena heheotan. Nah, tundek naon deui. Lain itu pikiran sawah. Asal sawah masal ditancepkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan. Deh, tanah kita tanah surga. Tongkat jadi tanaman. Masya Allah, tina subur. Tedaik mikir eleh lah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur ku temikirna iya sebab senang kos di ba kos di Arab lantaran di Arab emas kabeh iya dicekel jadi duit iya dicekel jadi dirham iya dicekel jadi real iya dicekel jadi dolar minyak ambalaya temalikir urang Arab kunaonana senangna luar biasa geus dina senang mah tilok berhasil. Numantak baheula di zaman urang dahar hese, pake hese, rentul nu jara di kiai sebab masyarakat. Daerah kiai teh Jakarta daerah kiai, Tangerang daerah kiai, Serang daerah kiai, Pandeglang meugeus kobolain daerah kiai deui tamah, pokona mah tamah juragan kiai. Pandeglang mah geus kiai kabeh ka tukang-tukang becana kiai di Pandeglang mah. Ah, kau ada masyarakat dahar hese, nginum hese, pakai hese. Geus eueuh deui pagawean, wirid lah ka Gusti Allah ibadah, ngaji ibadah, ngaji wirid ibadah dan lain sebagainya. Dibere lah subur pangrusakan. Geus teu pikiran nanaon ku ari mah. Eueuh nu wirid, eueuh nu hudang ti peuting, eueuh anu. Geus eueuh bae geus. Wah, ambalaya. Eta ku sabab naon subur. Baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai, jara di wali lantaran nyanana di masjid bae. Kunaon emang kiai di masjid bae? Kayu magrib naon jadang deureuh eueuh eueuh. Ku ari mah pan melang urang, nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon? Di imah aya kue, di imah aya sangu bandeng ambalaya, berkat-berkat mulut geuteun ka dahar eta. Segala daging hayam, daging macam-macam kue, teh gitu, mobil cangka urusan, baheula pan boro-boro mobil sapedah ge hese jasa. Mantak geus bae betahan keneh di masjid, mending wiridan tah, diangkatlah ku Allah jadi wali. Ku ari mana diangkat jadi wali? Tak ieu mah keur carita nagara-nagara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah. Kangjeng Nabi nyontoan hiji daerah. Hei Ibnu Razin. Kulan pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu kaharti cek maneh maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus pernah diliwatan ku maneh pernah aju maneh sababara bulan sababara taun deui lewat kadinya pernah pernah. Kumaha berubah tante? Berubah Gusti Rasul. Ay baheula? Baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge. Aju, meunang saketean taun setahun dua taun, kula liwat subur loba tatangkalan caicur tetep maha kawasa Allah. Iyalah gambaran di akhirat. Cik Gusti Allah, Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah, yakni hujan. Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing ka Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah didinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqonahu libadalim libaladim mayitin saenggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil maa fa akhrajna bihi min kulli samarat daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara ditatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teu Gusti Allah sangat kawasa cak Ibnu Razin mentek cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sanggeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararae nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak ka handap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah. Cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti? Ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 poe 40 peuting. Allah teh nurunkeun hujan heula breg breg breg breg breg breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentukna kos cai mani. Tidinya pansakal ardu barulah kuburan-kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah dihujanan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya lah bakal barulah sanggeusna barulah arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana tidinya langsung malah letek sakumaha kostoge cul cal cul cal cul cal cul cal cul cal anu tatadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sebelahna di magrib ku Gusti Allah Maha Kawasa sanggeus da diturunan hujan teh dihijikeun deui ka dinya bleg nah hiji deui atuh tatadinya dibeuleum cara Buddha cara Hindu geus ajur dirinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plak cal cal cal cal cal cal eueuh nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh dibeuteung buaya nu paeh dibeuteung maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuhna naonan tatadina setelah diturunkeun kojararadi bahkan buahan ieu mah komo tatadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup deui leuwih gampang tibatan hujan turun tataneuh anu tandus eueuhna naonan kojadi kadzalika nukhrijul mauta. Itulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararae barang culcel culcel culcel hararudang kabeh wabeh ngagrol kumaha ngagrolna mambasana mimar kodina woi saanu ngahudangkeun urang ti kuburan saanya nadahum Gusti Allah nyeluk olu kabehan ngadarerengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimar qadina ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun kurang surat Yasin dibabaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca dibaca bae kurang. Orenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membahasana mimar kodina saha nu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke tepuguh di mana-manana urang ngadenge hadza ilah hararudang hararudang ye hadza ilah hararudang hararudang ye ye ilah nu dijanjikeun ku pangeran mawa'adar rahman yo wa shadaqal mursalun mursalun mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar yeuh kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun gusti tinggal si Ahok culak cilek si Ahok, Bill Clinton, Josh Bush, bangsa culak cilek, wadinya kapir-kapir, si Teguan culak cilek, kabeh. Si siang-siang maling seng. Kabeh culak cilek kurang mana, gusti sumuhun abdi iman, gak gusti sok dibaca ayat yete ku abdi, iraha, aing ngeriung. Tapi abdi sok marah mun haja teu menang berkat. Nah, iya dipraktekkan. Hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursal. Ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tamsih tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih. Lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah. Nu teu mondok mah moal nyaho. Moal nyaho cak aing moal-moal ja aing geus ngaji hese. Mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge bejah heueuh. Poho. Yeulah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa. Tasbih tamsiliyah mah lamun di Alfiyah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh. Anu kaduhung baheula henteu bebenderan kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyaan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung kaduhung makan tilok teh heula pandeuri kecuali tukang beca meja mah kaduhung teh heula can ka hati kan teu sia mun ka hati di mana. Nah, iyalah, tafsir tamsiliyah masuk disebut peribahasa-peribahasa mah Sunda paling loba, Arab loba. Subhanul yaum rijalul qud, eta peribahasa Arab. Subhanul yaum, hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda, gantungkan cita-citamu ke atas langit, eta Bung Karno. Rijalul yaum Subhanul yaum rijalul qud, nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin. Eta peribahasa. Singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke. Tuh, eta ta subhanul yaum rijalul qud, peribahasa. Lumun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh. Duh, lain lalagaan, mun Melayu aya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Naon eta hulu sia? Sia mah geus ngarti geus seuri. Sedikit demi sedikit ya bapak orang saya cek jadi hulu sia, jadi gede. Oh jahenya. Salah sia lain kitu. Sia mah ge eta napa anu inget. Ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia, saya cek sapeuting. Kuari jadi segede sia, ditimbang teh bodeh 70 kilo. Padahal nah saya etik ban, etalah sedikit demi sedikit lama-lama jadi sia. Lain kitu salah tamah. Saya mah nu ingetan nu salah bae kan. Cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Nah eta peribahasa samudaya. Aya deui peribahasa Sunda. Peribahasa Sunda mah ambalaya loba jasa, pacikrak ngalawan merak. Waduh. Pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira mah nu pacikrak ngalawan merak kajenteng di puasaan 7 mulut dia moal menang sia kajeng kumaha. Ulah. Lamun urang jadi jelema leutik ayu ngareupan jelema gede maning ulah dilawan. Heuh, sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngalawan modar sia kokosodan. Eta pacikrak ngalawan merak. Masyaallah, kumenuk berak teh aku kuncungan. Emang kuncungna anyar. Atuh tiba heula ta mah. Sekurang Banten mah, weh siapa dia mantunya, oh kuncungnya emang nang meli lain. Merak mati bahwa lagi ya kuncungan. Asli berarti kuncungnya. Siapa Pak Cikra kalau dia lawan? Waduh, udah kadu ketemu kadu. Ya, kapan itu kadu ketemu kadu? Itu segala saru. Beuh, budak pariuk mengikak kepas. Loba tadi Sunda mah. Oh, budak. Ulah-ulah nanaon sireum ge budak, aya ka tincak-tincak teh mangegel. Eta peribahasa. Ulah kieu di mana sireum ka tincak ngegel? Beh, paeh. Sia mah teh nyaho peribahasa. Wal masallah tu geuyar. Tuh, masyaallah. Nah ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang. Ulah-ulah urang dihirupan di kugus ya Allah sabada maut. Taneuh geus rata kemudian kugus ya Allah diturunan maul hayat di hujanan sadunia. Anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kalaluar haju ngomong membahasana mimma raqadina. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah. Tadi di tamsilkan kugus ya Allah sakumaha kaulanu agung teang ahirupkan bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusan anas sabara tahun mahaju ku kaula diturunan cai tina cai etale terus ngeyembeng haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati tete bubuahan teh nah. Kazalika nukhrijul mauta. Kitu keneh kaula geh bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing. Ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui ihyan. Dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir. Eta tea kakawasaan kaula kawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tatadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun kajadian nu tatadina eueuh sama sakali Sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusa-manusa jelema-jelema geus pararae diudangkeun leutik ka makos kitu mah. Masyaallah. Kakawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus ka nyahoan Kangjeung Nabi Adam eueuh bapa eueuh emak. Kangjeung Nabi Isa mah aya maeuh bapa. Aya di lembur bojong mah aya maeuh bapa. Sarua tadi ku Kangjeung Nabi Isa. Jerik datang ka imah kunaon neng jerik? Ieu beuteung jeung geus 5 bulan. Atuh reuneuh mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapa na emang ka mana paeh teh naon? Teu tanggung jawab. Bojong tamah kos kitu rusak. Berabe teh patah. Nu jelas aya tapi pelakuna. Nah, ialah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang engke bakal seperti kitu. Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun. Harepan naranjeun kabeh teh supaya arelingun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir. Bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani. Nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim, lain dakwah di masjid, lain dakwah di kalangan mukminin. Mukminat tamah dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang. Bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan. Dakwah mah tuh Nasrani. Di gereja dakwah. Cara sesirif sikti dakwah teh di gereja. Lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama atuh. Sanggeus da pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul, sanggeus pastur tungkul kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul nyana teu rek ngajawab sehingga didesek ku masyarakat nu aya di gereja. Sanggeus da didesek cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya. Biarin coba pengen tahu. Ketika ditanya apa itu kunci surga? Wa ma huwa miftahul jannah. Ditanya ku Syekh Ajid, begitu ditanya miftahul jannah, timimiti Zabur, datang ke Injil, Taurat, Injil, Quran, miftahul jannah la ilaha illallah. Mantak ku urang geosok miftahul jannah la ilaha illallah. Ondo tamah. Salat henteu. Tamah Bang, tamah kipudoli tamah geus kitu mah. Ya Allah ya Rabbi. Ingnya homi tahul jannah la ilaha illallah. Coba gali ta la ilaha illallah. Iya mah pakai nong nang ning nong. Miftahul jannah hasil miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeuli apaan sa blon teh juga. Tamah kunci surga, udah sok ningong-ningong. Kabeuli kunci mobil wan. Nah, eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur pasturna pernah baca Zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi miftahul jannah la ilaha illallah. Maka dengan demikian terserah kepada Anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sagereja asup Islam kabeh. Hidayah lain lalagan. Eta Syekh Aziz nu diurang teh lain lalagan lain jelema leutik. Asup Islam kabeh. Syekh Aziz kaget. Engke kumaha lamun dipertanyakeun? Mentak kala luar kabeh geus jadi muslim muslimah. Terus janda diondang asup Islam. Nya mun lain pangkat wali imeukeun cerita somprana moal bisa. Tah kabelah dia necaknya nak tetap Anda silakan masuk Islam, tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai, ketika keluar salim tetap dipakai. Di Amerika keluar tetap dipakai, kajero dibuka sholat. Iyalah berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelma. Nah, iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadzakkarun. Dakwahkeun coba di gereja, dakwahkeun coba di kuil, dakwahkeun coba di kelenteng, dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karek dakwahnyaan ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah kudol lima ulah kapun. Nges mendingan kaci sukupa bayar kaci kupa kaci soka ente bayar lah paling jauh cisauk lah. Nges khawatir jangan lama dibawa ke kelenteng khawatir kebalik lain mau berkat nanaon hinyoh deh. Masya Allah. Jadi geus kudu kelas. Numantak ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wow, dikapir-kapir ku kabehan. Cekulak kok itu amat sih tejahun sejarah para